tolwe mama Mena kunjika tuta mete mbola la kanda Ibele kanda di wide na kunjika Babele balaba wide na kumbonga Lufa tolwe mama Mena kunjika tuta mete mbola la kanda Mbulu ba kunjika minyangi mikumbonga Mena buwana nyonza myo Mene mbolo na kanda Lufa tolwe mama Mena kunzika tuta Mene mbolo na kanda Ebu nifa kwa niendo mbika lulu atandi Kana katula zomba mpangu Mene mbolo na bala Lufa tolwe mama Mena kunzika tuta Mene mbolo na kanda Mambulu bakunjika Minyangi mikuntota Mambulu bakunjika Mbongo wa saba Mena buwana nyo Fatolwe mama Mena kunzika tuta Mende mbolo na kanda Fatolwe mama Mena kunzika tuta Mende mbolo na kanda Eka nusega nye Mama koko, meka nusega nje, mana mama mene mbolo na bantu. Lufatolwe mama, mena kunzika tuta, mene mbolo na kanda. Mwana muntu kabule mwana muntu ko, meka nusega nje na koko, untambaka nila kanda. Lufatolwe mama, mena kunzika tuta, mene mbolo na kanda. Oh yeah.